Apakah boleh kita mengatakan ketika dinasihati dengan perkataan para ulama, itu kan cuma perkataan para ulama, bukan hujjah? Nah, kita kaum muslimin diwajibkan menghormati para ulama, sebab mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina ay haqqa." Bukanlah dari kami orang yang tidak memuliakan, menghormati orang tua di kalangan kami, tidak menyayangi anak-anak di kalangan kami, dan tidak mengenal haknya seorang alim. Dan di antara hak seorang alim adalah memuliakan mereka, menghormati mereka, tidak mencela mereka, tidak merendahkan kedudukan mereka. Dan termasuk di antara tanda-tanda ahlul bid'ah, melecehkan para ulama ahlus sunnah. Kata Abu Hatim rahimahullah ta'ala, "Min alamati ahlil bid'ah al-waqi'at fi ahlil athar." Di antara tanda-tanda ahlul bid'ah, melecehkan, merendahkan para pembawa riwayat, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga para ulama, mereka menjadikan tokoh-tokoh ahlus sunnah itu sebagai timbangan benarnya Islam seorang atau tidak. Mereka dinilai dengan seorang alim yang kokoh dengan sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, "Man takallama fi Hammad ibn Salamah fattahimhu ala al-Islam." Barang siapa yang merendahkan kedudukan Hammad bin Salamah, menjelekkan dia, mencelanya, tuduh keislamannya. Kenapa? Karena Hammad bin Salamah orang yang dikenal tegas terhadap sunnah, membela sunnah, ya, dan mengingkari perbuatan bid'ah, dan beliau tegas dalam hal ini. Maka mereka, ahlul hawa, diuji dengan tokoh-tokoh ulama us-sunnah yang hidup di zamannya. Ya. Oleh karena itu, seperti di zaman kita sekarang ini, di sana ada tokoh-tokoh ulama yang dikenal dengan pembelaan mereka terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tegasnya mereka terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Seperti Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, Al-Allamah Al-Mujaddid, Abdul Aziz bin Baz, Al-Allamah Ibn Uthaymin, Al-Allamah Al-Wadi'i Muqbil bin Hadi, Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Mereka ini adalah tokoh-tokoh yang dikenal gigih dalam mempertahankan sunnah. Nah, sebagian mereka benci. Ada yang menuduh Al-Albani itu murji, punya pemikiran murji'ah. Kalau ada yang mengatakan seperti ini, tuduh. Ya. Nah, tanpa diteliti lebih jauh, pada awalnya ragu terhadap orang tersebut. Ya, orang ini kemungkinan besar berpemikiran khawarij. Khawarij. Nah. Ada yang melecehkan sebagian para ulama. Ya. Benci kepada Syekh Rabi'. Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, beliau yang banyak menyingkap syubhat dan kesesatan ahlul bid'ah, khususnya pada zaman sekarang ini. Nah, oleh karena itu ahlul hawa sangat benci sekali kepada Syekh Rabi' hafizahullah. Alhamdulillah beliau masih hidup. Semoga Allah memanjangkan umurnya. Syekh Rabi' dan Syekh Muqbil. Syekh Muqbil telah meninggal rahimahullah. Sebagian mereka sangat benci sekali. Kenapa? Karena mereka inilah yang membongkar syubhat ahlul hawa, ahlul bid'ah. Ya. Kesesatan ikhwan muslimin. Kesesatan Sayyid Qutb yang mencela para sahabat. Mencela Uthman bin Affan, mencela Abu Musa al-Ash'ari, Amir bin al-As dan para sahabat yang lainnya. yang berkeyakinan dengan keyakinan wahdatul wujud. Nah, ketika disingkap kesesatan mereka, maka mereka-mereka yang fanatik terhadap kelompoknya itu merah padam. Ya. Tidak lagi melihat benarkah bantahan tersebut, ilmiahkah apa yang disebutkan. Naam. Tidak lagi. Yang penting, oh, kok ini diserang? Kok ini disalahkan? Emangnya ma'asum apa? Terpelihara. Tidak ada kesalahannya. Ad-dinu nasiha. Agama ini adalah nasihat. Dan itu adalah merupakan bentuk nasihat, memberikan peringatan dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Oleh karena itu pernah ada beberapa orang yang mereka terpengaruh ikhwan muslimin, tapi mau mencari kebenaran. Ketika Syekh Rabi' mengeluarkan bantahan-bantahannya terhadap Sayyid Qutb dan yang semisalnya, maka mereka pun penasaran. Apakah bantahan ini ilmiah? Maka diteliti dengan detailnya. Setiap yang disebut oleh Syekh Rabi' menukil dari ucapan Sayyid Qutb, dilihat kerujukan aslinya. Ternyata mereka mendapati apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi' tidak menyelisihi apa yang dinukil. Tidak dipotong sama sekali. Dinukil secara lengkap ucapan Sayyid Qutb dalam kitabnya Dhilalul Quran, dalam kitab-kitab yang lainnya, Ma'alim fit Tariq dan yang lainnya. Setelah itu mereka mengetahui bahwa bantahan-bantahan beliau adalah bantahan yang benar. Makanya pernah ada seseorang yang bertanya kepada Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ketika beliau masih hidup, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang mereka merendahkan kedudukan Asy-Syaikh Muqbil dan Syekh Rabi'. Bagaimana pendapat tentang orang-orang yang merendahkan keduanya, melecehkan keduanya? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, orang ini tidak keluar dari satu dari dua keadaan. Yang pertama, orang ini jahil, tidak mengerti siapa itu Syekh Rabi'. Nah, kalau jenis yang pertama ini ringan, ringan keadaannya. Ya, tinggal perlu dijelaskan. Ya, dan perlu diterangkan siapa itu Syekh Rabi'. Hafizahullahu taala. Jelaskan biografinya. Itu penting untuk menjelaskan biografi para ulama. Jangan sepanjang hidup yang dikenal hanya Michael Jackson. Ya. Tiap tahun sudah mati, datang tahun yang berikutnya mengenang Michael Jackson. Hah? Nanti tahunnya berikutnya lagi masih disebut lagi, dikenang lagi. La haula wala quwata illa billah. Nah, atau yang lainnya dari orang-orang kafir. Kaum muslimin terus mereka terbawa dengan hal-hal yang seperti ini, lupa dengan para ulamanya. Ketika ditanya siapa Syekh Al-Albani? Siapa ya? Nah. Hah? Enggak ngerti. Nah, oh saya punya tetangga namanya Bani di situ. Hah? Enggak mengerti siapa ulamanya. Siapa itu? Syekh bin Baz, enggak tahu. Siapa itu Syekh Rabi? Enggak ngerti. Nah. Ini kekurangan. Kenali para ulama yang hidup di zaman itu. Ulama yang benar-benar ulama, yang membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membela agama dengan penuh keikhlasan. Wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Nah ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kata Syekh Al-Albani, pertama orang itu jahil. Kemungkinan pertama, orang yang seperti ini kan bisa diajari. Atau kemungkinan yang kedua, au sahibu hawa, orang ini pengikut hawa nafsu. Ya. Dia tidak berjalan di atas jalan sunnah. Kadang-kadang sebagian mereka ketika Syekh Rabi' membantah, kata mereka, Syekh Rabi' kan ulama, tapi bukan ulama senior misalnya. Bukan senior. Nah, tidak termasuk ulama senior. Subhanallah. Ini merupakan bentuk-bentuk pelecehan terhadap para ulama. Tidak mengerti kedudukan mereka. Nah, jadi gimana kalau ada seorang ulama, apa kita mau tahu? Itu kan perkataan ulama saja. Oh tidak demikian. Hormati para ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadikan mereka sebagai rujukan. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Namun kita mengatakan ulama tidak ada yang maksum. Kita tidak diperbolehkan fanatik kepada siapapun. Ya. ulama bagaimanapun tinggi ilmunya, kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Sehingga dari ucapan-ucapannya tersebut tetap harus dihadapkan kepada dalil. Ketika ulama itu salah, kita mengatakan salah, namun jangan sampai merendahkan kedudukan alim tersebut. Ya, jangan sampai merendahkan kedudukannya. Perkataan ulama jauh lebih baik daripada ucapan kita. Nah, oleh karena itu termasuk di antara adab, seorang muslim tidak diperbolehkan mengucapkan sesuatu yang tidak ada pendahulunya dari kalangan para ulama. Kata Imam Ahmad rahimahullah, la tatakallam fi mas'alatin laysa laka fiha imamun sabaqak. Jangan engkau berbicara dalam suatu masalah tidak ada pendahulumu dari kalangan imam. Nah,